yang keenam adalah at-tarqis. At-tarqis huwa ay yazid al-qari' harakat bihaith yasir karraqis. Yatakassar, wahada haram. Jadi seorang yang membaca Al-Quran seperti nyanyian-nyanyian atau tarian-tarian yang merusak Al-Quran, ini adalah haram. Seperti seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin lebih dari dua harakat, ini tidak diperbolehkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini banyak kita jumpai nanti kalau kalian pergi ke Yaman. Yang ketujuh, At-Tahzin huwa ayatruk al-qari' taba'ah. Seorang pembaca yang meninggalkan tabiatnya, wa ya'ti bitilawah ala wajhin akhar ka'annahu hazin yakad yabki wa hadha jaiz. Seorang membaca Al-Qur'an dengan suara yang sedih, bacaan yang sedih, dan itu memang disunahkan membaca seorang dengan sedih, menangis. Kalau bisa seorang membaca Al-Qur'an dengan menangis itu disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan suara yang sedih. Yang kedelapan adalah at-tar'id bahwa ayat dia al-qari bi sautin ka'annahu yar'ad min shiddatil barq aw alam asabah. Seseorang membaca dengan bacaan yang bergetar-getar seperti seorang yang kedinginan atau karena suatu sakit, ini tidak diperbolehkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini enggak sepatahnya. Sepatahnya seperti ini. Kecuali kalau memang orang dia betul-betul sakit membaca dan tidak ada tidak mampu kecuali dia mengucapkan seperti itu, maka tidak mengapa. Sebagian juga orang yang kedinginan yang tidak mampu mengucapkan seperti itu, maka tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan la yukallifullahu nafsan illa wusaha kama taqaddam. Sebenarnya adalah tahrif. Huwa ayyastami min qari' wa yaqra'una bi sautin wahid fa yaqta'una al-qira'ah wa ya'ti ba'dhum bi ba'd al-kalimah wal akhar bi ba'dihi al-akhar yuhafidu 'ala al-aswat wa la yanduruna ila ma yataraddab 'ala hadha min ikhlal lis-thawab fadlan 'an al-ikhlal bi ta'zim kalam al-bari. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah di Yaman. Sebenarnya dalam satu halaqat seorang baca alhamdu, orang berikutnya membacakan lillahi, orang ketiga membacakan Rabbi, yang keempat mengatakan Al-Alani. Atau banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang duet. Orang duet di Indonesia banyak sekali yang ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW dan para sahabat, yang jelas-jelas menentang atau melanggar syariat Nabi SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad, jaa min hadithi Aisyah fi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang ke-10, al-imalah al-kubra wa hiya ikhraj al-harf bayna al-kasr wal-ya wa yakun akrab ila al-ya. Seorang membaca satu huruf antara kasr dan ya wa yakun akrab ila al-ya. Seperti majraha dibaca majreha, majreha. Alhamdulillah mayoritas orang-orang Indonesia bisa mengucapkan bacaan imalah kubra ini, sehingga mudah baginya untuk belajar seperti qiraah al-Kisai, qiraah Hamzah, qiraah Abi Amr dan lain sebagainya. Karena di tempat kita banyak makanan-makanan yang sesuai dengan imalah seperti tempe, sate, gulai, onde-onde dan lain sebagainya. Di pas ada sesuai dengan bacaan imalah majere, majereha, majereha. 11. At-tashil huwa ikhraj al-harf bain al-alif wal-hamzah. Jadi mengucapkan huruf antara alif dan hamzah. A, a, a, a, a, a, jami, a, a, jami. Ya, boleh membaca a, a, jami, kecuali ada qiraah juga. Jadi a, a, jami. Tapi kita membaca dengan a, a, jami. Dan banyak dijumpai di qiraah wars, ini qiraah hamzah, qiraah qaulun, banyak sekali masalah tersil ini. Kemudian 12, al-ismam ibarah an dhammi asyafatain min ghairi sawt ba'da an-nutq bil harf al-akhar sakinan isyarah ila dhamm wa la budda min ibqa'i furjah in fitah asyafatain li ikhraj an-nafas لأنه مصحوب بإسمام ولا يجوز أخذه ولا يجوز أخذه من الأعمى. Jadi إسمام adalah ibarat memoncongan bibir, jadi bibir memoncong sedemikian rupa tanpa bersuara ketika mengucapkan huruf tersebut. Jadi isyarat dhammah, tetapi harus ada furjah, jadi ada lubangan ketika mengucapkan huruf tersebut. Bagaimana kalau kita jelaskan di sini tidak bisa, karena al-ismam itu harus dilihat secara langsung. Jadi seseorang melihat bibir seseorang, alhamdulillah orang Indonesia sebagian sudah mengetahui tentang permasalahan ini, sehingga kalian bisa mengambil dari mereka-mereka yang sudah pulang, yang sudah belajar dan mengetahui tentang ismam ini. Masuk bagian berikutnya, aujuh qiraah isti'adzah wal basmalah. Ini berhenti di sini. Qiraah isti'adzah wal basmalah. Pertama, qatu al-jami'. Jadi membaca diputus secara keseluruhannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas lagi. Alif lam mim. Yang kedua, wasl jami'. Jadi dibaca mulai dari isti'adzah, basmalah dan awal surah atau begitu seterusnya dengan satu nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Yang ketiga, qad al-awwal waslu ats-tsani bits-tsalits. Jadi membaca ta'awudz kemudian mengambil nafas, selanjutnya membaca basmalah dengan awal surat dengan satu nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامل نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. dengan satu nafas. Yang keempat, wasl awal bithani. Jadi membaca ta'awud dengan basmalah dengan satu nafas. Kemudian membaca ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ambil nafas. Kemudian alif lam ra. Inilah empat cara dalam bacaan isti'adzah dan basmalah. Adapun cara menggabung antara dua surat, kalian lihat akhir surah Al-Ikhlas. Pertama adalah qat al-jami. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Mengambil nafas. بسم الله الرحمن الرحيم. Mengambil nafas lagi. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Yang kedua, wasl jami'. Dibaca secara terus dari akhir Al-Ikhlas sampai Al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Yang ketiga, قَطْ الأول ووصل الثاني بالثالث. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Berhenti. Mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Dengan satu nafas. Adapun yang cara yang keempat ini yang dilarang. Jadi menggabung antara akhir surah Al-Ikhlas dengan basmalah dengan satu nafas. Kemudian mengucapkan Al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بالنفس. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Karena yutawaham, jadi seakan-akan apa? Basmalah itu mengikuti ayat sebelumnya. Jadi ini yang dilarang menurut Al-Qurra dalam permasalahan ini supaya tidak terjadi talbis, lawam. Jadi basmalah ikut pada surah sebelumnya. Masuk pembahasan berikutnya, makharij al-huruf. Yang ini terjadi khilaf di antara ulama. Madhab Ibn al-Jazari wal Khalil bin Ahmad wa madhab jumhur, makharij al-huruf itu ada 17. Kemudian madhab Sibaih dan Syatibi itu 16 dengan menghilangkan makhraj al-jawf. Jadi dihilangkan makhraj tersebut. Adapun madhab Ibnu Kaisan wa Qutrub wal Jurmi wa Ibnu Ziyad mengatakan 14 makhraj. Jadi menjatuhkan atau menghilangkan makhraj al-jawf. Kemudian yang kedua, huruf lam wan nun wa ra itu dijadikan satu makhraj. Lam wan nun wa ra dijadikan satu makhraj. Kita masuk kepada pembahasan ini dan mengikuti pendapat jumhur al-qura dalam pembahasan ini. Lughatan mahal al-khuruj, di tempat keluar, tempat keluar. Istilahan, istilah mahal al-khuruj al-huruf wa tamyizi min ghairi. Jadi tempatnya keluar huruf dan perbedaannya dengan yang lainnya. Fayang qasim ila khamsati aqsam: al-jawf wal halq wal lisan wal syafatan wal khayshum. Masuk pada al-jawf, yaitu alif waw dan ya al-maddiyah. Ini pada huruf mad yang terkumpul dalam suatu kalimat nu hi ha. Al-jawf adalah rongga, rongga mulut. Rongga mulut yang mengeluarkan huruf-huruf ini yang terkumpul dalam satu kalimat nuhiha, bisa juga dengan atuni atau udina atau atujadilunani. Baik. Masuk berikutnya adalah al-halq aqsa. Jadi tenggorokan yang paling bawah keluar huruf a dan ha. Keluar huruf a dan ha. Kita bisa lihat pada halaman berikutnya untuk tatbik dalam permasalahan ini. Bisa orang bicara mudah dalam pengucapan huruf ini, maka bisa dilihat pada halaman 128. Awwani a'na minal mu'nimai an'ani'a. Kesalahan yang paling banyak mereka ucapkan waktu sukun dengan qalqalah seperti awwali a'na, yang keliru. Jadi kalau setelah disukun tidak keluar suara sama sekali. Awwali a'na minal mu'minai an'ani'a. Harus dibedakan antara ja'a dan ja'a. Ja'a artinya datang, ja'a artinya lapar. Orang ini harus betul-betul membedakan permasalahan ini karena banyak sekali yang datang ke Yaman yang tidak bisa membedakan antara al-hamzah dengan ain. Di Al-Quran bisa dilihat lu'a astafa aslaha wayanha. Ha itu hurufnya sangat lemah. Kamu lihat pada halaman 129, ha walihana minal mu'minahi hanhaniha. Tidak boleh berlebih-lebihan pada waktu sukun seperti ha walihana minal mu'minahi hanhaniha, karena akan mengambil banyak nafas. Dengan Al-Quran itu sesuai dengan tabiatnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Amhilhum ruwaida qahaha yastahzi'u. Harus dibedakan antara ha dengan ha. Qahaha keluarnya dari pangkal tenggorokan, kemudian tenggorokan bagian tengah keluar huruf ain dan ha. Orang-orang Jawa banyak sekali yang mengucapkan huruf ain ini dengan nga. karena mereka sudah terlalu biasa mengucapkan bahasa-bahasa Jawa yang menyelisihi bahasa-bahasa Al-Quran, seperti ngalor ngidul, ngunung ini, ngawur, dan lain sebagainya. Sehingga kalau membaca Al-Quran, jungi, yang saya dibaca jukai, dibaca jungi. Orang Jawa harus betul-betul merubah ini, merubah bacaan ain, dibaca a, bukan nga, bukan nga. Kemudian kho, kho ini untuk membedakan antara himar dan khimar. Kho itu lebih kotor. A, kemudian ha, ini bersih sekali. Ha, ha, ha, hi, hu. Anda melihat sebelumnya pada bacaan ain pada halaman 128. A'au wa ni'a'na minan mu'nima'i'an ani'a bayatum fuzzi'an qulubihim al-mu'tadi. Sekali lagi tidak boleh baca ngangau walingang naminal muni. Enggak, sepantasnya seperti ini. Ini juga ha. Lihat bagian atas. Ha ha walihah naminal muni mahihan haniha faman zuhziha anin nar zuh ziha has haso has haso. Selalu dibaca tipis ha, selalu dibaca tipis, tidak boleh has haso, dibaca ha, harus has haso. Ahadu aha, tidak boleh aha. Kemudian adna, yang paling dekat dengan lisan, al-ghain, al-ghain. Gho, gho. Sekali lagi, banyak sekali orang yang dari Yaman tidak mengucapkan huruf ini. Mereka ucapkan qayri, qayri. Orang Indonesia pun juga banyak yang seperti ini. Qayri, tidak bisa mengucapkan qayri, tapi mengucapkan qayri. Tidak bisa membedakan antara qaf dengan al-ghain. Kita lihat. Gho, gho, wali, gho, na, minal, mu. Ni maghiran ghaniqa. Tidak boleh ada qalqalahnya. Dan ini banyak terjadi pada surah Al-Fatihah. Mereka baca ghairil maghdubi. Mereka baca ghairil maghdubi. Tidak boleh ada timbul qalqalah. Ablighuma mana yaghsha waghdub. Wadud. Al-kha dibaca sekali lagi agak kotor dalam pengucapannya, tapi harus hati-hati jangan sampai keluar ludahnya. Kha, kha, kha, kha, wali kha, na minal mukhni makhi khan khani kha. Dibaca tebal. Kha selalu dibaca tebal kecuali kha yang kasrah. Dibaca takhrim nisbi. Takhrim nisbi. Kho kho wali khokhna minal mukhni makhi khan khani kho. Makh nasa. Dibaca tebal. Makh makh nasa. Fakharaj ikhraj. Berikutnya al-lisan yang dibagi menjadi 10 bagian. Pertama, aqsa al-lisan ma yuhadi bihi min al-hanak al-a'la. Pangkal lisan berpapasan dengan langit-langit atas. Berpapasan dengan langit-langit atas. Qa, qa, qi, qu, da, qu. Ada sifatnya qalqalah. Qa, qi, qu, da, qu. Harus beda antara qaf dengan kaf. Qa, qa. Kita melihat pada halaman 28. Qa qa wali qaqna. qalqalah dekat dengan fathah. Qalqali qalqana minal muqani maqi qalqani aqsamu khalaqakum haqqa qadri. Tidak boleh aqsamu atau khalaqakum haqqa qadri. Sebagaimana ikhwan-ikhwan yang dari Indonesia mengucapkan antara kaf dengan qaf sama qaf, seharusnya dibaca qaf, dibaca qaf. Yang kedua, aqsal lisan ma yuhadhi bihi min al-hanakil a'la asfal qalilan. Jadi pangkal lisan dengan berpasan dengan langit-langit atas lebih bawah sedikit. Bukan artinya masuk lebih bawah, artinya lebih keluar lagi. Lebih keluar daripada huruf qaf. Dibacanya ka. Harus ada sifatnya hamas, ada sifat hamasnya di situ. Ada desis. Ada desisnya ka, ki, ku, bek, bek, bek, bek. Lihat ka ka wan kak na minan mukni makika kanika manasikakum munfakin innaka kunta bina basira. Baca desis Allahu akbar. Tidak boleh baca Allahu Akbar. Harus ada desisnya. Yang ketiga, wasthul lisan ma yuhadhi bihi min al-hanakil a'la. Pertengahan lisan berpapasan dengan langit-langit atas yang keluar tiga huruf. Jim, shin, wa ya. Jim, shin, ya. Bukan seperti sebagian orang Yaman mengucapkan jim. Seperti orang-orang Adani atau orang-orang Taiz mengucapkan ga. Ga. Atau orang Indonesia mengucapkannya dengan ja, karena mereka sering jajan. Ini enggak boleh. Jadi karena jim itu ada sifatnya syiddah. Syiddah, jadi ja, bukan ja. Bukan jaran, tapi jajan. Jaran, jaran. Jajawan jajna minal mujani majijan janja ujatuthat rijaza tujaza. Tidak boleh tujja atau rijja, harus ada kalkalahnya. Rijaza tujaza jajawan jajna minal mujani majijan janja. Kemudian syin. Shin dengan menyebar nafas. Sha, si, masha, rakat, musha, warah. Sha, si, shu. Tidak boleh membaca sa. Jadi harus dibedakan antara sa dengan sha. Sha, sha, wali, sha, na, minal, mus, ni, masi, sha, sha, ni, sha. Usdud bihi azri astata ishtara. Usdud astata ishtara. Ada desisnya dan ada bunyi seruitnya. Kemudian ya, dia boleh dibaca nya, tapi ya, ya, yi, yu, bay. Ya, yi, yu, bay. Ya, yawan, yayna, minal, muyni, mayin, yayin, ya. Dibaca apa? Ismam pada muyni. Ya, yawan, yayna, minal, muyni, yaniya huyitum yastahyi inna waliyya Allah. Huyitum, tidak boleh huyitum. Huyitum yastahyi waliyallah. Berikutnya ihda hafati lisan ila mantaha tarfihi ma tarfihi ma yuhadi bihi min al-lisah al-awliya. Salah satu tepi lisan yang sampai kepada ujungnya dengan langit-langit atas, berpasangan dengan langit-langit atas. La, la. Dan huruf ini kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Tebal kalau dalam lafzul jalalah yang dijalungi dengan fathah atau dhamma. Allah, Rasulullah. Kecuali kalau awars ada tambahan yang lainnya seperti as-salah, at-talaq, wal-mutallaqat, dan lain sebagainya. Itu nanti pada pembahasan berikutnya insyaAllah. Selain dari lafzul jalalah yang dijalungi dengan fathah atau dhamma, maka harus dibaca dengan tipis. Dan ini banyak terjadi di kalangan ikhwah, terutama pada waktu tasydid. Kalian lihat, misalnya, waladdallin. Ini keliru. Harus baca tipis walaupun itu tasydid. Waladdallin. La la'u wa nilalla minal mulni malilalla nila. Juga yang terjadi kesalahan, lihat pada kalimat-kalimat setelahnya. Sol, sol, tidak boleh sol, sol. Harusnya baca tipis. Sol, sol, inkal fakhar. Lasallatahum, tidak boleh lasallatahum. Ja'alna. Harus hati-hati, karena banyak mereka membaca dengan ja'alna. Diidghamkan kepada nun. Ja'alna. Dibaca ja'anna, itu yang keliru. Dia harus betul-betul dibaca dengan jelas salamnya. Ja'alna, ja'alna, sol, sol. Tidak boleh sol, sol. Lasallatahum, tidak boleh lasallatahum. Ja'alna, tidak boleh ja'anna, ja'anna. Kelima, ihda hafati al-lisan ma'al adraf. Salah satu tepi al-lisan dengan gigi geraham, dengan gigi geraham terkeluar huruf ba, ba, bi, bu, bab, bab, ba, ba, wa li dabna minal mubni madidan banidha. Ini banyak terjadi kolokolah, mayoritas mereka membaca dengan kolokolah dan ini keliru, seperti min fadli, mereka baca min fadli, tidak boleh dibaca pula dhabaw wa li dhabna min al mudni madidan banidha. Harus dibaca dengan sukun, tidak boleh keluar suara setelah sukunnya huruf dha tersebut, sehingga dibaca dhabaw wa li dhabna min al mudni madidan banidha. Kalau disukun itu lebih jelas istitalahnya, jadi lebih panjang sedikit. Ab, ab, ab, wadud min sawtik, ya abdul zalim, ya wadudna. Selanjutnya, taraf, taraf lisan, tahta makhraj Allah, ma'ama fauqahu min usul atana yang liya. Ujung lisan, di bawah makhrajnya Allah, dengan bagian atas dari usul langit-langit atas. Di atasnya, dua gigi atas. Jadi pangkal kedua gigi atas, lebih ke atasnya sedikit. Keluar huruf, nun, na, ni, nu, na, ni, nu. La na'u wa ni nan na ni nal